Baik, kita masih lanjut sunnah wudu. Kalau di buku kecil matan fikih praktis mazhab Syafi'i halaman 31. Dibacakan dulu. Baik, kita lihat lagi pembahasan fikih Syafi'i tentang sunnah-sunnah wudu. Rukun sudah. Rukun kemarin ada 6, sekarang ada sunnah wudu dirinci oleh Al-Qadi Abu Syuja' menjadi 10. Monggo dibaca. Sunnah wudu ada 10, yaitu pertama, mengucap basmalah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, istinshaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Kelima, mengusap semua bagian wajah. Keenam, mengusap kedua telinga. Mengusap semua? Mengusap semua kedua telinga. Enggak, yang sebelumnya yang kelima? Mengusap semua bagian wajah. Nah, diganti. Kemarin saya suruh ganti apa? Kepala. Mengusap semua bagian kepala. Di buku kecilnya salah. Terus yang keenam, mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru. Terus yang ketujuh, menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Terus mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Yang kesembilan, mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Yang kesepuluh, muwalah, yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Baik. Sekarang kita lihat kemarin sudah sampai mana? Tasmiyah sudah, bismillah sudah? Sudah. Hukumnya sunnah ya, dengan beberapa alasan. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 6 situ menyebutkan rukun-rukun namun tidak disebutkan baca bismillah. Dalam praktek beberapa sahabat yang mencontohkan wudu Nabi SAW secara langsung seperti dari Utsman bin Affan, juga dari Abdullah bin Zaid, di situ tidak disebutkan membaca bismillah juga. Maka derajatnya perintah turun jadi derajat sunnah. Terus yang kedua, ghuslul kaffain qabla idkhaluhuma fil ina wal matmadah. Itu yang ketiga. Wal istinsyak yang keempat. Kemarin sudah sampai keempat ya. Istinsyak, istinsar. Kemarin ada 3 istilah, ada matmadah, berkumur-kumur. Istinsyak apa? Menghirup air ke dalam hidung. Terus istinsar, mengeluarkannya. Sekarang yang kelima sudah juga? Yang kelima sudah? Sudah? Berarti sekarang keenam. Ya. Jadi baca. Nomor 3. Ya. Nomor 3 di kitab At-Tadzib dibaca. Mengenai sunnah mengusap kedua telinga, Tirmidzi meriwayatkan dan menelaahi sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya, meliputi bagian dalam dan luarnya. An-Nasa'i meriwayatkan beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan telunjuk sedangkan bagian luar telinga dengan jempol. Nah, lihat di garis bawah itu, bagian dalam telinga dengan sababah jari telunjuk, bagian luarnya dengan jari jempol. Nah, jadi cara masukkan jarinya seperti itu. Ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan diusap kepala dan telinga, bagian dalamnya itu pakai jari telunjuk, bagian luarnya pakai jari jempol. Terus Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan juga wa yujaddidul ma'a li masal usnain. Yaitu ada Nabi SAW mengambil air yang baru. Tentang tata cara Nabi mutus Nabi SAW, beliau berwudu dan mengusap. Coba diulang tadi yang mengusap kepala dan kedua telinga dalam dengan telunjuk. Diulang lagi. An-Nasa'i meriwayatkan beliau mengusap kepalanya dengan kedua telinganya dan kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan telunjuk sedangkan di bagian luar telinga dengan jempol. Ya. Terus lanjutannya? Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, itu dipotong sama penerjemah itu. Di dalam kitab asli ditulis di dalam riwayat An-Nasa'i juga tadi kelanjutannya disebutkan diambil air yang baru untuk telinga. Kemudian di saat ngambil air tadi itu cuma masak, yaitu air itu tidak ngalir. Yang dipakai di sini kata dalil ini itu bukan pakai air yang ada dari kepala. Nah, namun perlu ditinjau ulang riwayat An-Nasa'i tadi. Kalau dipastikan riwayat An-Nasa'i ini lemah, sehingga yang tepat ya diberi catatan situ untuk poin nomor berapa situ, sunnah nomor berapa itu? 6. Yang tepat kedua telinga bersambung dengan kepala, tidak dipisah. Kedua telinga bersambung dengan kepala, tidak dipisah. Walaupun situ ada hilaf atau beda pendapat. Nah, terus lanjut lagi tadi riwayat Al-Hakim. Tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, tadi masih yang lanjutan di bawahnya. Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu dan mengusap kedua telinganya bukan dengan air yang digunakannya untuk mengusap kepalanya. Nah, bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Itu jadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa kepala dan telinga itu dipisah. Kalau alasan dari Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, beliau katakan itu dipisah karena kepala itu bagian sendiri, telinga bagian sendiri, bukan satu tubuh, bukan satu bagian. Jadi kepala sendiri, telinga itu sendiri. Walaupun kalau kita lihat prakteknya ya, Nabi SAW tidak bisa untuk itu. Dan juga ada hadis yang menyatakan wal uzunani minar ra'si, telinga itu bagian dari kepala. Maka itu untuk menyangga pendapat tadi. Wallahu a'lam. Terus lanjut lagi. Keempat, mengenai sunnah menyelah jenggot yang tebal. Nah, sekarang berarti sunnah wudu nomor 7. Ya, kalau tadi nomor 6 apa? Mengusap telinga. Terus nomor 7 menyela-nyela jenggot yang tebal dan menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Ya, menyela jenggot yang tebal dan menyela-nyela jari tangan dan kaki. Itu nomor 7. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengambil setelapak tangan air, kemudian memasukkannya ke bawah mulutnya dan menyela jenggotnya. Setelah itu beliau bersabda, "Beginilah Tuhanku memerintahkanku." Ya, beliau menyela-nyela jenggotnya ketika itu. Hakadza amaroni Rabbi azza wa jalla. Dan seperti inilah Rabbku memerintahkanku. Berarti di sini menunjukkan boleh menyela-nyela jenggot tadi, dan ini disunahkan. Dan juga ini jadi dalil, jenggot juga jadi anjuran untuk dibiarkan apa adanya. Jenggot itu jadi anjuran dibiarkan apa adanya. Perintahkan biarkan apa adanya, tidak dipotong. Karena Rasulullah SAW di sini memiliki jenggot. Dan ini juga sudah jadi kebiasaan para sahabat dulu. Sampai-sampai budak, seorang budak pun itu melihara jenggot. Kisah Mugis dan Barira, Mugis itu laki-laki yang berjenggot. Namun dia nangis-nangis kejar-kejar Barira. Sudah berjenggot, cengeng lagi, kemudian kejar-kejar tadi perempuan. Menunjukkan jenggot itu ada di masa lalu. Terus. Sekarang dalil lagi nomor untuk yang menyela-nyela jari tangan ya. Ya, terus. Mengenai sunnah menyela jemari tangan dan kaki, Lakit bin Sebra radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wudu." Beliau menjawab, "Asbi asbiul wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balik fi istinsyaki illa an takuna shaiman. Semoga sempurnakanlah wudu, selalah di antara jari, masukkanlah air ke dalam hidung kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat. Nah, hiruplah air ke dalam hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau tadi ada dalil wa khallil bainal asabi, celah-celah jari juga hendaklah dibasuh. Nah, terus sempurnakanlah, maksudnya ada sempurnakan dengan rukun-rukun dan sunah-sunahnya. Sebentar, di bawahnya lagi dari lanjutan dari tadi apa? Mengenai sunah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Dia enggak terjemahin lagi. Ada lagi situ kelanjutannya. Untuk kumur-kumur wa kisat matmata ala istinsyak al-mazkur fil hadis. Untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kemarin istinsyak itu apa? Hah? Ada istinsyak, ada istinsar. Apa bedanya? Istinsyak menghirup air. Terus kalau menghirup air ke dalam hidung. Kalau istinsar mengeluarkan. Nah, di sini katakan kumur-kumur ini dikiaskan dengan masukkan air ke dalam hidung. Untuk hadis tadi, artinya kalau saat puasa tidak banyak masukkan air dalam hidung, maka berkumur-kumur juga demikian saat puasa. Tidak banyak air yang dimasukkan, karena ditakutkan nanti puasanya batal kalau jika banyak air yang masuk, sehingga ada yang terikut nanti masuk ke dalam kerongkongan. Terus dibaca di setelah itu kali gitu. Mengenai sunnah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, berarti sekarang kita bahas nomor 8. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sunnah wudu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita lihat hadisnya. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa dia kemudian mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kanannya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki kanannya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki kirinya. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Nah, lihat. Terus ada hadis dari Aisyah lagi. Lanjutannya. Mengenai sunnah mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Nah, kelewat lagi. Dia tidak terjemahkan lagi. Dari Aisyah juga ada riwayatnya. Karena Nabi SAW yujibuhu tayammunu fitana'ulihi wa tarajjili wa tuhuri wa fisya'nihi kulli. Rasulullah SAW atau Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika pakai sandal, ketika tarajjul menyisir rambut, ketika bersuci, dan untuk perkara-perkara yang baik-baik. Yujibu artinya sini yuhibbu. Terus situ disebut tana'ul yaitu pakai sendal. Tarajul yaitu meminyaki rambut. Kemudian tuhur yaitu bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian sya'nihi kulli untuk urusan yang baik-baik. Nah, lalu sekarang dalil yang ke-9. Sunnah wudu yang ke-9 yaitu mencuci 3 kali 3 kali. Kita lihat dalilnya. Mengenai sunnah mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Muslim meriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu berkata, maafkan kalian jika saya tunjukkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berwudu 3 kali 3 kali. Terus sudah. Di situ sebutkan Utsman itu dikatakan berwudu 3 kali 3 kali. Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, ini berlaku untuk bagian mencuci maupun mengusap kepala. Itu juga 3. Berarti kalau kepala itu 3, telinga juga 3. Nah, itu yang dipraktekkan kalau tengah-tengah kita. Namun kalau tadi kesimpulannya kepala nanti dan telinga tidak sampai 3, cuma 1 kali basuhan saja. Dan ini pengecualian. Dikarenakan prakteknya kalau dalam beberapa hadis cuma 1 kali saja. Sedangkan tadi ini keumuman dalil, dikhususkan dengan praktek tadi. Dan kalau memilih satu kali saja sudah cukup untuk mengusap kepala maupun telinga. Sedangkan yang lainnya nanti tiga-tiga dan itu paling maksimal. Diberi catatan, tiga itu adalah basuhan yang paling maksimal. Tidak boleh lebih daripada tiga. Terus yang terakhir, mualah. Dan sunnah mualah adalah mengikuti. Nah, mualah itu tidak ada jeda. Nah, nanti kita lihat dulu setelah sholat. Ini waktu. Maaf, setelah azan sholat dulu. Monggo azan. Ya, baca yang terakhir mualah. Hanya itu, hanya itu. Dari mualah dan mengikuti. Ya, dari mualah. Dari sunnah mualah adalah mengikuti hadis-hadis sebelum ini. Itu aja. Keterangan juga. Nah, berikan keterangan mualah, artinya tidak ada jeda. antara membasuh bagian anggota yang satu dan lainnya. Standarnya adalah bagian pertama tidak kering sebelum membasuh bagian lainnya. Bagian pertama tidak kering sebelum membasuh bagian yang berikutnya. Jadi kita basuh, saya mau beralih dari tangan ke kepala. Maka tidak boleh ada jeda yang lama, standarnya jangan sampai ini kering. Ya, kalau ini sudah kering baru kemudian ngusap kepala, nah itu berarti ada jeda namanya. Kalau langsung dia basuh tangan sampai siku kemudian langsung dia mengusap kepala, oh berarti tidak ada jeda. Yang tadi mualah tadi hukumnya sunnah kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian ditambahkan tadi, dia tambahkan yang terakhir dalam masalah sunnah. Ini bawahnya. Semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah tentang sunnah-sunnah wudu secara lahiriah menunjukkan wajib. Akan tetapi dalil ketidakwajibannya terdapat dalam ayat wudu yang menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan serta dalil-dalil lainnya. Kami tidak menyebutkan di sini karena khawatir akan memperpanjang pembahasan. Nah, lihat. Kenapa tadi dimasukkan dalam sunnah ini yang 10? Karena yang 6 yang kita bahas dalam rukun wudu itu yang disebutkan dalam ayat. Surat apa kemarin? Al-Maidah ayat 6. Yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut masuk semuanya dalam sunnah. Jadi gampang sekali pemahamannya kalau dalam mazhab Syafi'i. Memadalinya gampang. Jadi yang tidak masuk dalam rukun kemarin yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6 berarti masuk dalam sunnah wudu. Nah, coba perhatikan, berarti telinga disebutkan enggak dalam ayat kemarin? Tidak. Maka yang jadi rukun wudu kepala, mengusap kepala. Berarti mengusap telinga bagian dari sunnah seperti tadi disebutkan. Terus ada faedah lagi di bawahnya. Setelah wudu disunahkan untuk membaca doa berikut: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu digabungkan dengan dua bacaan, dua riwayat. Ada yang riwayat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Terus digabungkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa apa? Kafaratul majlis. Nah, tambah dengan doa itu. Terus saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak sekutu baginya. Saya bersaksi juga bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang suci. Ya Allah, Maha suci Engkau. Segala budi hanya milikmu. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Saya memohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Kumpulan doa ini dinukil Rasulullah SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i di bagian amalan-amalan siang dan malam. Nah, keutamaannya kalau baca doa setelah berwudu, futhiyat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a, akan dibukakan pintu surga yang 8, dan silakan masuk dari 8 pintu tadi semau kita. Wallahu alam. Terakhir sampai sunah wudu mualah. Berarti kesimpulannya sunah wudu 10, pertama baca bismillah, kemudian yang kedua membasuh tangan sebelum masukkan dalam bejana atau wadah, kemudian yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat menghirup air ke dalam hidung, istinsya, kemudian yang kelima mengusap kepala, seluruh kepala, kalau yang wajibnya mengusap sebagian kepala, kemudian yang keenam mengusap dua telinga, baik di bagian dalamnya dan bagian luarnya dengan air yang baru, kemudian yang ketujuh menyela-nyela jenggot dan menyela-nyela jari tangan maupun kaki, kemudian yang kedelapan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, yang kesembilan mencuci tiga kali, kemudian yang kesepuluh mualah. Mualah artinya tadi tidak ada jeda antara bagian satu dan yang lainnya, jangan sampai bagian yang satu kering sebelum basuh yang berikutnya. Wallahu a'lam. Adapun ini keterangan dari pembahasan tadi tentang membasuh kepala cukup sekali. Ada penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Nabi SAW biasa membasuh kepalanya seluruh dan terkadang beliau membasuh ke depan kemudian ke belakang. Sehingga dari sini sebagian orang mengatakan bahwa membasuh kepala itu dua kali. Padahal beliau tarik dari depan ini ke belakang, belakang lagi tarik ke depan. Akan tapi yang tepat adalah membasuh atau mengusap kepala itu cukup sekali, tidak diulang. Untuk anggota wudhu lain bisa diulang, namun untuk kepala cukup diusap sekali saja. Adapun hadis yang membicarakan beliau mengusap lebih dari sekali, terkadang hadisnya sahih namun tidak tegas ya, atau beliau katakan terkadang pula hadisnya itu tegas namun tidak sahih. Jadi yang tepat di sini kepala diusap cuma satu kali saja. Nah, sekarang tentang kepala dan telinga. Kepala sekaligus diusap dengan telinga. Telinga hendaknya diusap berbarengan setelah kepala, karena telinga adalah bagian dari kepala. Hadisnya wal udhunani min ar-ra'si. Telinga itu bagian dari kepala. Keterangan dari Imam As-Sunani. Walaupun sanad hadis ini dikritik, yaitu wal udhunani min ar-ra'si. Akan tetapi ada berbagai riwayat yang menguatkan satu sama lain. Sebagai penguat hadis tersebut adalah hadis yang mengatakan bahwa membasuh dua telinga adalah sekaligus dengan kepala sebanyak sekali. Hadis yang menyebutkan seperti ini amatlah banyak, ada dari Ali, Ibnu Abbas, Ar-Rabi, dan dari Utsman. Semua hadis tersebut bersepakat bahwa kedua telinga diusap sekaligus dengan kepala melalui satu ciduan air saja. Sebagaimana hal ini adalah makna zahir tekstual dari kata marrah, satu kali. Jika untuk mengusap kedua telinga digunakan air yang baru, tentu tidak dikatakan mengusap kepala dan telinga sekali saja. Jika ada yang maksudkan bahwa beliau tidaklah mengulangi mengusap kepala dan telinga, kan, tapi yang dimaksudkan adalah mengambil air yang baru, maka ini pemahaman yang jelas keliru, kata Imam As-Sunani. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa air yang digunakan untuk mengusap kedua telinga berbeda dengan kepala, itu bisa dipahami kalau air yang ada di tangan ketika itu membasuh kepala sudah kering, sehingga untuk mengusap telinga digunakan air yang baru. Itu pemahaman yang lainnya lagi. Ini beberapa hal saya koreksi tulisan lama sekali, meluruskan tata cara wudhu sesuai petunjuk Nabi. Nanti bisa baca di rumahnya.com. Itu ada beberapa tata cara wudhu yang diluruskan dari, kebanyakan saya nukil dari Zadul Ma'ad, ya, karya Imam Ibnu Qayyim. Baik, saya jawab pertanyaan dulu. Misalnya kita mau berpuasa tapi ibu minta tidak berpuasa. Situasi pada saat mau lapangan survei, manakah yang diikuti? Baiknya ikut saran ibu, kalau fisik tidak kuat ketika itu baiknya tidak puasa, biar tugasnya itu bisa dilakukan dengan baik. Di kampung saya ada kebiasaan sholat qobliyah setelah azan sebelum sholat Jumat. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Ya, kalau yang tepat tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada sholat sunnah mutlak sebelum imam naik mimbar. Sholat sunnah mutlak itu artinya kerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai imam itu naik mimbar. Bagaimana keterangan yang mengatakan tentang khawarij? Membaca Al-Quran tidak sampai kerongkongan. Apakah yang dimaksud salam menafsirkan ayat? Bisa jadi salah menafsirkan ayat atau sikap mereka yang berlebihan, gulu sekali. Nanti kita akan temui dalam kitab akidah ini. Yaitu kitab akidah Imam Al-Muzani, nanti insya Allah akan disinggung tentang khawarij pula. Tentang menggunakan rujukan dari orang Yahudi atau Nasrani terkait pengetahuan umum. Seperti contohnya seorang pembicara Yahudi yang menulis tentang buku seni berbicara, apakah boleh membacanya? Kalau ada manfaat dan tidak nyinggung keagamaan, silakan diambil ilmunya. Namun kalau tidak ada manfaatnya, banyak mengandalkan filsafat, kemudian ilmu-ilmu yang tidak pas kita pelajari, maka baiknya tidak mengambilnya. Ustaz, jika sholat subuh yang imamnya kunut, kita ikut mengangkat tangan, bolehkah membaca doa itidal berulang-ulang ketika yang lainnya itu kunut? Kalau mau memilih ada dua. Yang pertama, ikuti imam angkat tangan juga berarti. Terus doakan. Berarti ikut mengaminkan. Kalau ini cari aman, kamu nggak dituduh macam-macam. Apalagi dulu kamu mungkin muridnya kiai di situ, terus tiba-tiba berubah. Wah, ini memang murid saya, dia sudah sesat ini dia. Bisa dituduh macam-macam. untuk mengkonter itu sudah angkat tangan saja. Dan Imam Ahmad pun masih membolehkan untuk mengangkat tangan ketika bermakmum di belakang ulama Syafi'iyah yang kunut subuh. Namun kalau mau memilih tidak angkat tangan, ya sudah, berarti dia diam saja. Dia diam saja, tidak baca apa-apa, tidak ulangi apa doa ketika itu adalah apa, Rabbana walakal hamdu, ya, atau Rabbana lakal hamdu, ulang terus, enggak. Cukup diam saja. Saya bekerja di unit yang ada hubungan dengan pihak ketiga. Seringkali setelah proyek selesai, saya diberi amplop oleh atasan saya, ya, yang asalnya dari vendor itu. Saya selama ini pisahkan uang itu tersendiri, Ustaz. Bagaimana status uang tersebut? Baiknya tidak dimanfaatkan? Harus saya apakan? Salurkan untuk kepentingan sosial. Pernah beberapa kali saya gunakan untuk walimah atau nyumbang. Baiknya tidak. Besok nyumbang pakai uang sendiri, tidak pakai uang itu. Bagaimana tanggapan terhadap yang menyatakan bahwa jika kita bermain trompet saat tahun baru tidak tasyabu bil kufar, karena malaikat juga meniup trompet sangkakala. Malaikat trompet aja bikin orang mati, coba lihat. Ini bukan trompet biasa, kamu ngawur. Kias atau analogi yang enggak pas. Tadi 3 kali itu aja buat kaget, ini enggak kaget-kaget juga, orang enjoy aja dengar trompet tahun baru itu. Ya kan? Ini kaget, kemudian mati, bangkit lagi. Apa trompet yang dijual tahun baru kayak gitu? Enggak kan? Enggak bisa. Enggak dimisalkan dengan itu. Kenapa trompet ini jadi budaya Yahudi? Karena Nabi SAW dulu dapat syariat azan itu, kan beliau dapat saran dari beberapa sahabat yang mereka ngajukan gitu. Ada yang bilang pakai lonceng aja. Oh enggak, lonceng itu budayanya orang Nasrani. Kalau gitu pakai trompet aja. Oh itu Yahudi. Nah, kemudian ada sahabat yang bermimpi dia dapat kumandang azan. Dia sampaikan kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi setujui itu dan itu jadi wahyu dari mimpi yang dibenarkan. Hukum jika menyimpan uang di bank konvensional walaupun tanpa mengambil bunga. Kalau darurat boleh, asalkan tidak mengambil bunganya tadi. Wallahu a'lam. Saya memiliki seorang teman yang semangat dalam menuntut ilmu, namun pada suatu hari teman saya tersebut mengirimkan ayat dan nasihat di grup terdapat non-muslim, sehingga timbul atau muncul masalah di grup. Sudah pernah diingatkan namun tetap diulangi hal tersebut. Mungkin dia cuma asal forward aja kan, forward kan dia cuma lihat forward terus pilih centang grup mana gitu kan. Asal aja dia klik pokoknya apa saja dia itu masukkan. Nah itulah akibatnya. Ya, kenapa pihak WhatsApp itu ingin membatasi untuk forward tadi itu dibatasi cuma berapa sekarang? 5. Cuma 5. Android kan? Nah, kalau iPhone belum dibatasi, dia bebas saja. Kalau ini dibatasi itu 5. Kalau yang iPhone itu cuma 20 kalau enggak salah. Ya, artinya dibatasi dikarenakan orang asal-asal gitu nyebar berita-berita yang enggak benar. Nah, maka dibatasi seperti itu ada manfaatnya. Nah, maka sebelum forward, cross check dulu dong berita ini bagaimana. Kalau tadi jadi pelajaran juga, ada teman seperti itu karena memang dia gak cross check grup juga, gak lihat ini grupnya apa yang dia forward. Baiknya dicek juga, hati-hati untuk menyebar berita semacam itu. Mau bertanya apa hukum dari sholat tasbih serta apakah dianjurkan dilakukannya dan bagaimana cara yang benar sholat tasbih. Sholat tasbih hadisnya dhaif. Kalau dhaif ya berarti tidak diamalkan. Di samping tata caranya beda dengan sholat keumuman. Karena setiap habis baca surat, ya mau turun ruku, sebelum turun ruku ada bacaan zikir lagi berapa kali. Subhanallahi wa bihamdika, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berulang-ulang terus seperti itu. Beda dengan sholat keumuman. Sehingga para ulama mengatakan itu bermasalah juga dari sisi tersebut. Saya berencana ingin melamar akhwat, tetapi rumah saya dengan akhwat tersebut berbeda pulau atau bisa dibilang jauh sekali. Apakah saya bisa bertemu dengan orang tuanya di apa ini ya? Terus sesuai kesepakatan bersama ortu harus tetap di rumah akhwat tersebut. Apakah saya bisa bertemu dengan orang tuanya dikarenakan tempat di apa nih kok nggak jelas biasanya. Kalau ini kan ditimbang-timbang saja, pulau kan nggak menghalangi kan, iya kan. tinggal nyebrang aja, tapi biaya mudikmu ya jadi mahal itu aja. Kalau pengen yang gampang-gampang, nggak jauh-jauh, ya sudah penggo aja, ambil tetangga dekat satu RT saja, gampang sekali. Istilah orangnya kan penggo itu sudah, mana tangganya cuma di RT saja itu gampang sekali. Mau tidur di rumah mana juga terserah dia. Tinggal timbang-timbang, kamu sanggup apa enggak, bukan suatu halangan. Lihat mana yang maslahat atau tidak. Apakah bisa bertobat jika sudah terjadi, maaf, jika ber apakah bisa bertobat jika sudah terjadi tiupan sangkakala tadi? Tiupan sangkakala itu sudah menunjukkan kiamat, dan orang-orang yang hidup ketika kiamat datang itu cuma makhluk-makhluk yang jelek saja. Ya, cuma makhluk-makhluk yang jelek saja. Yang baik-baik nanti akan meninggal dunia ketika bertiupnya angin menjelang kiamat itu datang. Saya punya bisnis tour and travel. Apa boleh saya bekerja membawa tamu-tamu saya ke tempat wisata candi-candi, Borobudur, Prambanan dan lain. Soalnya saya pernah dengar kita umat Islam tidak boleh mengunjunginya. Itu kan patung-patung. Enggak boleh. Safar ke tempat-tempat seperti itu tidak boleh. Wisata tempat-tempat seperti itu tidak boleh. Ganti ke wisata-wisata di tempat-tempat selain itu seperti gunung, pantai dan yang lainnya. Apakah dalam surat ada rangkaian doa khusus yang dibaca misal Dewi ditanya memakai Allahumma ba'id, maka doa rukuknya harus pakai yang subhanakallahumma? Enggak, bebas. Mau pakai ini untuk Allahumma ba'id ba'ini, nanti rukuknya pakai doa lainnya lagi, sujudnya juga pakai doa yang lainnya lagi juga boleh. Tadi Quran Surat Yasin ayat 49 yang mengagetkan, coba ada buletin gak tadi? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yaqisimun. Itu kan ceritanya ayat Surah Yasin ayat 49 tuh, orang-orang lagi ramai begitu, kumpul-kumpul. Kemudian tiba-tiba tiupan itu datang, mereka jadi kaget semuanya. Nah, itu namanya tiupan pertama. Itu keterangan dari Ibnu Katsir seperti itu. Apabila salah satu ustaz yang mengisi kajian akhwat tetapi tidak diberi hijab antara akhwat dan ustaz yang mengisi kajian tersebut, bagaimana dalil menundukkan pandangan dalam kasus ini? Karena ada pertimbangan maslahat mudharat. Dikarenakan tidak bisa diterapkan untuk semua itu langsung gitu, seperti itu tidak bisa. Ada beberapa perlu pertimbangan-pertimbangan lagi, maslahat mudharatnya itu seperti apa. Jadi usnuzon pada ustaz yang mengisi seperti itu dikarenakan punya maslahat lebih besar. Karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi jangan main vonis-vonis saja langsung sesat gitu. Ada pertimbangan dulu. Siapa tahu dia ceramah seperti ini tobat semuanya langsung. Tiba-tiba yang pakai pakaian modis-modis, apa sosialita, tobat juga ketika itu. Kemudian mau dengar ceramah terus. Ya, jadi jangan terlalu suzon dengan orang, terus ke ustadznya kayak begini. Bawa ke positif dulu lah. Ente itu mudah apa seuzon sama ustadz, namun nggak pernah seuzon pada diri sendiri. Coba kalau salah, kalau dengan ustadz salah, pokoknya wah itu ustadz memang nyeleneh sekali ini. Padahal dia punya ilmu di situ lebih daripada antum coba. Ya, namun kalau nuduh dia mudah sekali. Namun nggak, kalau kamu yang salah, kamu yang bodoh, kamu yang nggak tahu, nggak pernah kasih uzur. Ya sudahlah, saya bodoh-bodoh saja. Gitu. Namun kalau ustadznya kayak gitu langsung, wah ustadznya kayak gini. Kok bisa gitu. Berikan uzur. Ya, ada kalangan awam enggak bisa nerima. Yang kalangan awam itu enggak bisa nerima kalau laki-laki perempuan itu, perempuan juga si hijab tinggi di belakang. Wah, malah suruh buka. Buka itu panitia. Nah, coba lihat disuruh buka panitia tadi. Karena masih awam sekali. Belum bisa nerima. Kalau sudah paham itu baru. Sudah paham ya bebas gitu. Beda, tidak bisa diterapkan semua. Ada kalangan yang bisa terapkan seperti itu, ada yang tidak bisa. Orang itu bangun dakwah itu bukan langsung jadi. Kalau mau langsung jadi saja sudah, masuk pondok aja, ceramah saja. Selesai. Gak perlu dakwah di orang awam lagi. Nah, kalau dakwah mempentingkan kayak gitu saja, berarti cuma dakwah yang jadi aja. Terus dakwah itu untuk apa kalau begitu? Masa dakwah untuk orang yang sudah jadi saja? Yang orang-orang awam, yang anak-anak gaul, yang lainnya kok tidak didakwahi? Yang penting kita kan dakwahnya gak nyeleneh. Ini gak pakai jilbab. Kalau gak pakai jilbab itu baru masalah. ini enggak pakai jilbab, buka-bukaan gitu di kafe, di bar gitu. Kamu datang di situ, saya mau ceramain mereka semuanya. Gimana? Itu yang masalah besar. Itu baru kamu katakan, "Wah, ini apa-apaan?" Kan enggak pas. Itu tempat dia maksiat, kok kamu ceramah di situ? Tempatnya di masjid. Ceramah di tempat umum gitu, bukan tempatnya. Nanti biar dia itu tutup aurat. Bukan pas dia lagi bermaksiat di situ. Nah itu baru kamu kritik. Jadi gak bisa terapkan untuk semua orang. Mau jadi semua, oh, orang awam gimana mau didakwahi kayak begini. Ini gak pernah lihat dunia nyata sih kayak begini. Gak pernah lihat dunia orang awam itu kayak bagaimana sih. Taunya cuma dunia masjid, anak ngaji saja gini. Monoton kayak gitu saja. Gak pernah, coba sekali-sekali datang itu tengah hutan sana gitu. Lihat orang gimana, orang awam gitu. Ya simbah-simbah cuma pakai jari saja, coba lihat. Tahu jari? Apa? Kain saja kan? Nah, itu jilbabnya cilik coba. Datang mau ngaji saja syukur alhamdulillah. Bisa mau sholat gitu. Pikirannya harus wah simbah ini enggak bisa kayak begitu dong. Tutup itu semua simbah enggak boleh lihat si penceramah. Wah. Masya Allah, kui wae ora payu lah kui. Mau lihat dia saja gini enggak ini ada apa-apa. Itu saya dapat mau ngaji saja sudah luar biasa gitu. Makanya kita cobalah pergi ke ini, jangan terlalu di kota terus. Ini mungkin ngaji di kota terus tuh, datang ke pelosok gitu biar tahu orang-orang yang susah untuk dapat ilmu itu gimana mereka mau ngaji gitu. Biar terbuka wawasannya. Terus yang terakhir, apa hukumnya berbisnis saham? Jadi saya ingin berbisnis dan itu bisnis saham. Apakah boleh Ustaz? Nanti rinciannya panjang sekali. Saham nanti lihat itu dibeli saham apa, apakah saham dari usaha yang halal ataukah tidak, dan prosedurnya bagaimana perlu dirinci lagi. Wallahualam, misalnya nanti pada pertemuan pekan depan kita lanjut lagi dua bahasan tadi. Demikian nanti malam Jumat atau Kamis sore ada pengajian seperti biasa di Masjid Bumundala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum.